sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Mengapa engkau yang harus memperhatikan diriku ini, sedang kau cuma teman biasa. Kau mampu mengobati lukaku selama diriku menderita, sedangkan orang yang ku cintai tak pernah menghiraukan diriku. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai.